Dadi akhire napa? Digekke tembang maca papat supaya iso maca barang papat sebab nyawa medun kancane, Pak. Papat sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandol. Gandoli niki jenengane Korin. Nah wong Jawa ben paham niku dijenengke dulur papat limo pancer. Ngaten lho. Mula nyawa medun niku duwe barang papat, mula jenenge maca papat aja lali maca barang papat. Barang papat niku Korin kiwa Korin tengen jenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa, iso nganggo dulur tengen. Pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya Rahman ya Rahim I love you. Nek ra gelem ya Rahman ya Rahim nganggo dulur kiwa, sunah mate kaji ajiku jaran go goyang ya I love you padha mawon. Pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah. Pengen nek dalan kiwa sunah mate kaji ajiku Bandung Bondo. Wasa pengen sugih nek dalan tengen la haula apa ya fataku ya rezak salat duha nek dalan kiwa nggawa wedhus kendhit muka gunung Kawi. Mule ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun niku padha. Kiai nek tirakate kuat ya dungane mandi, dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat ya dungane mandi. Kiai hafid tirakate kuat ya dungane mandi. Mas yo dukun sing ora tau adus nek tirakate kuat ya dungane mandi. Mula sampean terserah milih kiai apa dukun niku padha hebate. Goleki pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun ra tau adus yo ketemu. Wong padha padange kok cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok. Obong, golek pitik ilang ngangge sentolop ya pitike ketemu, ngangge baterai, ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarak entek kok obong. Lah mulo dikeke tembang maca pat kang kawitan supaya menungso ngerti jenengke Mas Kumam. Bang, kemambange nyawa medun ngalam donya sambut ngapati sambut mito mitori. Nek wis bar Mas Kumam bang tembange menungso niku tembang mijil menungso bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang ake koi wedhus loro, nek lahir wedok wedhus siji. Bar ngono tembange kinanti lah cili-cili sangoni kanti agama kanti akhlak lebokno subulusa. Salam sekolano wayang ngaji kok mancing ya kaplok. Wayang ngaji kok isih mancing ya disat kaline. Lebokno kene ra gelem ngaji kaplok. Wong tuane ra trimo kaplok sisan. Lha wong jenengane klopo dikon ngetokno santene diplatoki ora o. Ora oleh, lha ya wis biasa wong sampean gawe ning ngawur mulane diulang ngantuk ya kaplok. Lha mulane iki nanti sampean dak jangan segan-segan ya dadi kiai ya. Pokoke nek bocah ngaji wayahe jewer-jewer. Tempiling-tempiling, kula niki hasil jewer, hasil tempiling kula niki. Wong tuwa kula nek ngulang ngaji keras e mboten umum, kuping kok produksi Cina pun copot biyen-biyen. Ra ono ngen kula kok pelanggaran HAM untuk pengajaran ra ono. Tapuk-tapuk. Pak ngoten niku. Wong klopo arep diplathok ya cek metu santen, santene. Mula tiyang biyen nek wong tuwane anake dijewer gurune, mlayu ning wong tuwa tambahi karo wong tuwane. Sebab napa? Dipacok guru ora patek mbuka, tambahi dibuka kali wong tuwane, engko lak metu santen, santene. Lah saiki wong tuwa keliru. Kenapa? Sebab ki nanti niku kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak. Nek murite ulama nganggo ilmu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama digawe wedi ning Allah supaya napa dadi ulama kurikulum yakshallah niku sakniki sing wong tuwa kadang ora trimo kabeh kepengin dikeki kurikulum ulama tapi proses yakshallah wong tuwa ora trimo kurikulum yakshallah niku jewer nempiling ngetak niku kurikulum yakshallah nek ngasih kurikulum yakshallah ora dikeke kurikulum ulama e dikeke kurikulume ora ulama makrifat ning ulama naki nakirah lah ini ulama ini nakirah innama yakshallahu min ibadihi ulama sing wedi malah gusti Allah iya enggak lah terus apa soalnya kok wis duwe ilmu nek ora yakshallah medeni soalnya ulama ini teng pundi mawon digeleng ngarep ulama teng pundi mawon mesti dadi mubtada lah ini mubtada kok nakirah kan ya medeni wong teng pundi mawon mubtada niku kudu makri makrifat mubtada kok nakira jenengane mubtada muakhir. Jadi kuwi cara ilmu nahwu. Mlada sembrono. Dai kaplok dikaplok. Kula tau ana kiai jewer murid dilaporno polisi. Tak seneni obong no kantore rumah. Terus terang kurikulum kita beda. Kurikulum kita ini mendidik manusia yang takut kepada Allah. Pendidikan apa hubungannya karo jewer? Ulang sekolah kok jewer kuping barang, enggak ada hubungannya. Loh, sampean ngerti STPDN nak ngono-ngono. STPDN itu sekolahane camat. Camat iku nek wis dadi camat namek tanda tangan. Hubungannya apa waktu sekolah kok dikongkon push up barang? Wong meniko nek dadi pejabat meng tanda tangan, tapi waktu sekolah kok dikongkon push up. Enggen kula bocah ngeyel tapuk lambene. Wong tuane ra trimo tak tapuk sisan. Mula aja gele nggen kula. Bocah melu kula minimal poso 3 tahun mesti. Mesti kula biyen dikaplok, dadi kula nek ngaplok niku kula ya ana contone. Bocah tak kokon poso, kula ya nyontoni. Kula dhewe wis poso 23 tahun wisan. Dadi mulo sampean aman, kowe wae disuguhi mangan aman nek awan. Nyeluk kula rasa diurusi nek awan, magrib kowe golek nang ombe. Lha niki. Mula panjenengan gumun kok ora disuguhi ngombe ngono kuwi mau. Wah, sumure sat ngono mboten. Enak. Dari kula ya. Iki nanti niku pokok. Soale anak menungso nek bar kesusul tembang ki nanti bakar kesusul tembang si sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek. Lah nek wis bar sinom tembange asmara, ndono mulai ke taman asmara jatuh cinta tak kucing rasa cuk coklat. Lek wis bar asmara ndono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga. Rabi nek wis bar gambo tembange tandangku, lho tandang niku pahit, gula legi merasakan manis pahitnya kehidupan oleh bojo bagus ganteng duwe kok ya akeh ya oleh gula, oleh bojo wis rupane elek ora tau duwe duit, senengane ngramal tugel ya. Pahit uripe oleh dandang. Bar listrik kowe angel. Lah bar tandang kula tembange dur durma. Napa durma? Urip wayahe berdharma bak. Di gedang wis wayahe metu wae, pelem wis wayahe metu wae, blimbing metu wae, melati metu kembange. Lah nek menungso wae apa? Mana ilmu yang kamu dharma baktikan? Mana tenaga yang kamu dharma baktikan? Endi ilmumu yang kamu berikan? Nek urip ranang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo, donya dengkul wis mulai linu, untu wis mulai pro protol mripat wis mulai lamur sing maune mangan salah isine kletak pecah sakniki mangan jadah untune co topot sing maune tatune naga mangap wis mengkeret dadi gambar cacing iki wis nang mungkur nang mlebu masjid raketang setahun pisan riyo riyoyo nek ra nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma nek terakhir tembange pucung menungso meng dipocong sluku-sluku ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nah akhir takoni marabbuka Allah Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar akhir ngamuk tapuk lambene sampean begitu arta uwet ngoten malaikat roke tahan aja to aja piye iki muni Allah ora iso iya iku ilat demak gak duwe alibak tak duwe ini hono coroko tapi nah, gelem belajar wis lho hono pengajian ya teko hono toreko ya melu wis kabeh wis belajar narungi so wis mati mula sampean hono pengajian kita ini kita teko diniati ngaji senajano tu turu buat napa-napa ngaji ini ku turu oh. Oleh nek ngaji melek berarti meripati ngaji nek turu berarti meripati buatan ngaji kupingnya orang ngaji wong tinggal tu turu tapi selagi bokongnya tersebut lunggu tenggeriki bokongnya dihitung bokongnya ngaji aman kok mawon sesuk wayahe dihitung ini ganjarane mripatmu pun tek lo kan tek lapar ngaji delok bokong lambe kula muni wow nentek kuping nggih pun telas lah ganjarane ngaji mundi ganjarane ngaji kula kadose tersebut teng bokong oh ya wis nek ngono bokongmu dihitung watasyatu arjuluhum oh ya bokongnya isih utuh ganjarane ya wis bokongmu mlebu suar suarga bokong tok ya Allah. Mula sampean sesuk sing paling senengi sing bokonge akeh iki gedhe-gedhe niku seneng depositone kathah. Bokong kabeh sesuk. Dadi sesuk niku sing nyafaati awak dhewe niku bokong. Soale sregep ngaji. Mula nek ana tareka nang melu, mriki ngene tareka. Sampean melu beat. Mumpung durung mati. Lagi beat rong dina kok wis mati, wis kehitung matine wong belajar nurung iso. Berarti ya anu. Lah sampean aku lho dikira ping 100 dereng kiat yai. Dikira namek ming 10. Ya wis kowe ping 10. Oh, matur nuwun yai. Nah sing 90 sinten? Ayo aku sing nanggung ngono rumah kowe wong jenengane numpak turu ngorok tekan gon, cuma nek kene duwe gawe teko bayar ya. Napa? Ya ibu pitikmu mbok gedangmu kon mrene ora. Lha mula awak dhewe iki duduke pendek Nderek. Lha niku para wali niku teng Demak sedaya sing ulang ya nuteng mriki. Ana sing ora tau diulang ngaji takon marobuka. Ha? Marobuka ha, tapuk tepak cangkak gulune dadi wareng, cemplung nang neraka diudhek angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil kotarangan bodol, gecek ajur mumur kaya gedebok bo. Bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol ketebok bo bosok oh. Kali Sunan Bonang Sunan Kali Joko digeke gamel gamelan nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung urip iki nang ning nang nong yo nang kene yo nang kono yo ning kene ngaji yo nang kono nyolong pi pitik wong urip ora iso apik terus kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis lah nek menungso kadang apik kadang elek mulo nang ning nang nong yo nang kene yo nong ko no lah nek pengen nang ning nang nong terus aja nek pengen pungkasan apik dang dang dang dang gung dang dang balik nang Sang Hyang Agung dang balik oh nang Gusti Allah lah wong kene kadang ra ngerti nang ning nang nong dang dang dang dang ngono iku pelajaran terus dijak mangan ngarepe Masjid Demak Kali Sunan Kali Joko kei wijian telu wong mangan cempret kabeh mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno warno kenongo no kenongi neneng hatimu kudu kantil nang Gusti Allah iki pembelajaran para wali akhirnya bongsone ora kocak terus dijak sholat kayak tembang liri lir menek blim blim beng bareng sholat diundang duhur setengah rolas ternyata bangsa kita berbeda bangsa Arab setengah rolas wis ning jero masjid bangsa Demak setengah rolas tesih teng sawah mulo kiai mriki nyeluke mundur setengah lo loro sampeyan aja protes mulo Kanjeng Nabi ngendikake as-shalatu ala waktiha sholat iku sak dhuwure wektu sholat wektu sholat duhur berarti duhur sampai asar. Sampeyan usoli fardhu dhuhur, Allahu Akbar, lake Allahu Akbar deng asar oleh. Wong dasi nang jero salat dhuhur. Rasa ribut sampeyan. Teng sawah wong loro kok siji nguyu ibu-ibuke, Pak. Mulai sik, Pak. Engko salat sampeyan dhisik ya, aku engko makmum. Bapakne salat usoli fardhu dhuhur, makmuman, makmume ya apa imaman, makmume sik adus, ora apa-apa. Ngoten lho. Angko terus rampung atus waktune dhuwur entek wis manjing asar bojone nyusul usoli fardhu dhuhri makmu man isih oleh-oleh wong mak imame ndase ning jero salat dhuwur meng aja digawe bendina. Lha mula ulama-ulama santri ra ono sing ribut as-shalatu ala waqtiha ya diundang setengah rolas rung teko undang setengah loro. Allahu akbar Allahu akbar. Ngoten niku. Sik gak teko-teko dinteni meneh robana ya rombana urung teko-teko kiai ini pegel ngenteni tombo ati pegel nambani atine dhewe iki isih gak teko-teko kiai ini ngamuk diuruki anjang-anjang gegegene njur antal teko. Kenapa ini ada budaya ini ada jangan dikira ini kreasi ulama tanpa dasar. Iki kabeh melu nopo konsep wahadal baladil amin. Terus sholat Allah akbar. Kekhusyukan wong Jawa niku angel sebab ora weruh Kak. Mula wong kene ora oleh kukur-kukur kali Kak. Ba wong wis meni mustaqbilal kib. Lah dene wong Arab gampang wong Ka'bah ning ngarep mata. Mula khusyuke wong Arab niku luwe gampang masih kukur-kukur tetep khusyuk maca handphone tetep khusyuk wong Ka'bah ning ngarep mata. Lah wong kene ora weru Ka'bah weru tembok ceceke mlaku-mlaku ya. Wong Arab niku nek wis Allahu Akbar set ora ana swara apa-apa teng Masjidil Haram. Lah teng mriki lak Allahu Akbar wis ana dululit, dululit bakul es krim liwat. Lagi Allah Akbar ono ting ting ting bakso. Allah Akbar gabahku kudanan. Angel ken khusyuk, mula salate bocor mula bar salat ditambal ngangge zikir la la ilallah. Ono sing protes zikir sahabat meneng wong Demak ngene ngene bid'ah. Lah ya kudu ngerti sahabat murite Nabi zikir meneng atine nang Gusti Allah. Wong Demak zikir meneng turu. Lha niku lah